بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان yang dimana kita telah sampai kepada surat Al-Baqarah 151 yaitu firman Allah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Yaitu sebagaimana kami telah mengutus di tengah-tengah kalian wahai umat Islam seorang Rasul dari diri kalian yang membacakan atas kalian ayat-ayat kami dan menyucikan kalian serta mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah dan mengajarkan kalian apa yang tidak kalian ketahui. Ya, tentunya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Sa'di rahimahullah setelah istiqbalil qiblah, tentunya ayat ini langsung setelah ayat-ayat yang berbicara tentang perintah untuk menghadap ke arah kiblat Ka'bah, memindahkan kiblat ke arah Ka'bah yang sebelumnya kaum muslimin sempat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul iman. Begitu juga disempurnakan dengan syariat-syariat ini. Maka ini adalah telah lalu dan qadim. Ya. Nikmat tersebut qadim. Bahkan pada umat-umat sebelum ini pun pada setiap mereka diutus seorang Rasul untuk memperingatkan kejelekan-kejelekan yang ada dan juga memberikan kabar gembira tentang mereka-mereka yang mau taat kepada Rasul-Rasul tersebut. Yang kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wadhaifnya para rasul tersebut yatlu alaikum, membacakan atas kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, membacakan Al-Quran, membacakan penjelasan daripadanya. Tentunya Al-Quran adalah hak, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan terdapat padanya penjelas daripada petunjuk-petunjuk tersebut. Dzalikal kitab la raiba fi, yang tidak diragukan padanya. Maka itu adalah tugas para rasul untuk membacakan Al-Qur'an tersebut sehingga mereka berada di atas al-haq dan terhindarkan daripada kesesatan, yang mengajarkan kepada mereka tauhid, menjelaskan kepada mereka khuturatu syirk, bahayanya kesyirikan-kesyirikan, yang menjelaskan kepada umat ini bagaimana kesempurnaan Islam. Ya, maka itu adalah tugas para rasul. Wa yuzakkikum, dan menyucikan kalian, menyucikan umat ini, menyucikan akhlak-akhlak kita dari akhlak-akhlak yang tercela, untuk berbuat akhlak yang mulia, yang terpuji, serta mentarbiah kita di atas akhlak yang indah, termasuk yang paling utama dan yang terpenting daripada akhlak yang baik adalah kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para rasul tersebut mengarahkan kita untuk kita menjauhi akhlak yang tercela, yang paling besar adalah kesyirikan, dan mengembalikan kita kepada at-tauhid. Mereka pun memperingatkan kita dari bahaya riya, dan ini adalah termasuk syirkul khafi, kesyirikan yang tidak nampak, sehingga mereka diarahkan untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Mereka pun diarahkan oleh para nabi dan rasul untuk senantiasa tidak merasa bangga atas apa yang ia miliki, dan kembali lagi kepada keikhlasan di dalam beramal. Ya, fa'ala kulli hal. Begitu juga mereka mengarahkan umat ini untuk tidak berdusta dan menghindarkan jauh-jauh dari bahaya al-kadzib, karena Rasulullah SAW secara langsung yang telah memperingatkan kita. Ya. Maka ini adalah tugas para nabi dan rasul untuk senantiasa bersikap jujur. Begitu juga menghindarkan kita dari khuturat al-khiyanah, bahaya daripada pengkhianatan, untuk senantiasa berpegang dengan amanah, serta menghindarkan kita dari kesombongan, ya, dan mengarahkan kita untuk senantiasa bertawadhu' lillah, menundukkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana Allah pun memerintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mengikutimu dari kalangan ahlul iman. Ala kulli hal, ini adalah tugas mereka para nabi dan rasul. Qala wa yu'allimukumul kitaba. Itu juga di antara tugas mereka adalah mengajarkan kepada kalian Alkitab, yang sebelumnya yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Maka pada kesempatan ini mimbabi ta'kid, Allah menjelaskan bahwasannya nabi tersebut akan mengajarkan tentunya lebih detail lagi, yaitu Alkitab wal hikmah, ya, mengajarkan Al-Quran, alfadhuhu wa ma'ani, baik secara lafaz dan makna-maknanya secara detail, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tentunya menurunkan Al-Quran sebagaimana telah lalu kami sampaikan, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan terdapat padanya penjelas daripada petunjuk-petunjuk, dan terdapat padanya al-furqan bainal haq wal batil, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Allah turunkan sekian tahun, 23 tahun Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, ya, litaqra'ahu ala nas, ya, Quranan faraqnahu, Al-Quran yang telah kami pisahkan cara turunnya, litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin, untuk engkau membacakan kepada manusia secara pelan-pelan, ya, disesuaikan dengan kejadian demi kejadian, sehingga mereka pun mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada Al-Qur'an tersebut. Wa nazzalnahu tanzila, dan kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an Al-Karim. Maka yang mengajarkan Al-Qur'an tersebut adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Qala wal hikmah, begitu juga mengajarkan kepada kalian al hikmah. Qila hiya as-sunnah. Dikatakan di antara makna al hikmah di sini adalah as-sunnah. Wa qila al hikmah. Kemudian di antara mereka yang menyatakan al hikmah, maknanya hikmah, ya, yaitu ma'rifatu asrar syariah wal fiqh fiha, yaitu mengetahui rahasia-rahasia daripada syariat yang tidak diketahui serta memahaminya, ya. Artinya baik ini dan itu, ya, semuanya mungkin kita tetapkan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tidak hanya sekedar begitu saja Al-Quran. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, ya, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya saya diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Jadi tidak sendirian, ya. Dipertegas lagi di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak berbicara dari hawa nafsunya, namun apa yang diucapkan adalah wahyu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam mempertegas. Ya. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, taraktu fikum syai'ain wa fi riwayah amrain. Dua perkara aku tinggalkan untuk kalian. Lan tadillu. Kalian tidak akan pernah tersesat. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang dengan kedua perkara tersebut, kitab Allah wa sunnah, kitab Allah dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dua-duanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan untuk mengikutinya, untuk mengambilnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Allah, dari hadzal nabi, dari hadzal rasul, fakhudhuhu, maka ambillah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dilarang, maka tinggalkan. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, ayat kathirah wa kathirah yang menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dengan Al-Quran semisal, yaitu as-sunnah, dan tidak bisa sama sekali salah satu dari kita kemudian menyatakan saya tidak mau dengan yang satu, maunya hanya yang ini saja. Saya hanya berpegang dengan Al-Quran, tidak mau dengan As-Sunnah abadan. Ya. As-Sunnah adalah Islam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lam annal Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah adalah Islam. Maka tidak bisa kita hanya memilih salah satunya saja. Qala wa tanzil al-umur manazilaha. Begitu juga di antara makna al-hikmah, ya, selain as-sunnah termasuk juga al-hikmah, yaitu kemudian mengetahui rahasia-rahasia syariat yang tidak diketahui serta memahaminya. Begitu juga apa? Mendudukkan perkara-perkara pada tempatnya. Qala fayakunu ala hadza ta'lim as-sunnah dakhilan fi ta'limil kitab. Maka dengan ini Kata Al-Imam Al-Allamah Al-Usuli Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, mempelajari As-Sunnah adalah termasuk bagian daripada mempelajari Al-Kitab. Ya. Jadi kita menghafal bukan hanya menghafal Al-Quran saja. Ya. Ini dan itu. Ya. Ini dan itu. Ya. Walaupun harus lebih jeli ketika kita mempelajari As-Sunnah karena banyak di antara mereka yang memalsukan tidak sebagaimana Al-Quran yang secara langsung secara lafaz dan maknanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaznya, adapun As-Sunnah adalah lewat lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam, itu butuh diteliti lagi. Namun walhamdulillah juhud a'immatul hadis, peran mereka sangat besar di dalam meneliti hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kemudian sampai di hari ini telah terpilah mana yang dhaif, mana yang sahih. Walhamdulillah, ini adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Qala li anna as-sunnah tubayyin al-Qur'an wa tufassiruhu wa tu'abbir anhu, karena as-sunnah itu mentafsirkan Al-Qur'an. Ya, sangat-sangat wadih ya di dalam as-sunnah. Tentunya banyak kita tahu tafasil, perincian-perincian daripada perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, kita jumpai telah diperinci oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam as-sunnah. Ya. Maka as-sunnah tufassir Al-Qur'an. Qala wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Begitu juga di antara tugas Nabi kita alaihi salatu wassalam dan tugas para rasul semuanya secara umum adalah mengajarkan kalian terhadap perkara-perkara yang kalian tidak ketahui. Mengajarkan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala li annahum kanu qabla bi'tsatihi fi dhalalin mubin. Kata Syekh rahimahullah, karena mereka manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas kesesatan yang nyata. Kalau kita kembali ke belakang, bagaimana keadaan mereka kaum jahiliyah, tidak usah jauh-jauh Umar bin Khattab ya, sebelum Islamnya ya, membuat patung-patungan dari makanan kemudian dimakan patung tersebut setelah disembah ya. Begitu juga bagaimana adat mereka, kebiasaan mereka yang sangat-sangat jauh sekali dari yang namanya rahmah ya, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup ya, wa'dul banat. Islam datang menghapus itu semua. Maka mereka dahulu kaum jahiliyah ketika busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, mereka marah, gelap mereka, marah mereka karena diberikan anak perempuan. Maka di antara kebiasaan mereka sebagaimana Allah isyaratkan, bingung mereka ya, apakah anak-anak ini atau dibiarkan begitu saja dalam keadaan hina ya. Maka Islam datang menghapus itu semua, dikubur hidup-hidup kebiasaan jahiliyah. Nasallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Mereka melihat kehinaan ada pada mereka, tidak diwariskannya harta kepada anak-anak perempuan. Islam datang menghapus kebiasaan-kebiasaan tersebut. Begitu juga di zaman jahiliyah, kebiasaan yang menjijikkan seperti tawaf di Baitullah Uryanan, tawaf di Ka'bah dengan tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Ya. Ini kebiasaan mereka. maka mereka berada di atas dhalal mubin, kesesatan yang nyata. Maka Islam datang mengangkat derajat manusia pada saat itu bagi mereka yang mau mengikuti nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala la ilma wal amal, tidak ada pada mereka ilmu, ya kejahilan demi kejahilan, wal amal, ya apalagi amal, ya beramal pun beramal di atas jahil, ya beramal pun beramal di atas al jahil. Qala fa kullu ilmin aw amalin nalathu hadhihi al umma fa ala yadihi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ilmu dan amal yang didapati oleh umat ini tentunya tidak lain dan tidak bukan lewat nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, wa bisababihi kana, dan karena sebabnya terjadi. Ya, kita tahu ilmu karena sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantas, mana yang tidak pantas dengan petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala fa hadhihi an-ni'am hiya usulun ni'am 'ala al-itlaq. Maka kata beliau rahimahullah, inilah ya, nikmat inilah yang menjadi dasar daripada nikmat-nikmat yang ada. Nikmat yang terbesar yang dikaruniakan kepada umat Islam yaitu berupa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, oleh karenanya itu nikmat Islam, ya, nikmat sunnah yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Imam Mujahid bin Jabr pernah menyatakan, la adri, aku tidak tahu, ayu ni'mataini alaiya a'zam, dua nikmat mana yang lebih besar bagi diriku, an hadani lil Islam aw afani minal ahwa, aku diberikan hidayah di atas keislaman yang hak ini dengan mengikuti nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, atau aku diselamatkan dari hawa nafsu. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita bersyukur atas nikmat tersebut. Wala hiya akbaru ni'amin yan'imu biha ala ibadih. Ini adalah akbaru ni'am, bahkan kata beliau, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad, kepada umat ini, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fawudhifatuhum syukrullah alaiha wal qiyamu biha. Maka kewajiban mereka, yaitu kewajiban ibadallah, adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban mereka. Dan sebaliknya ketika mereka tidak mau bersyukur, maka ancaman, ya ancaman tertujukan kepada mereka yang senantiasa kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun lil asafis syadid, sangat-sangat disayangkan ya, banyak di antara mereka yang tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur, sangat sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini keadaan aktsarun nas, kebanyakan manusia. Maka jangan sampai kita jadi seperti mereka. Qala falihadza, qala ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yaitu pada ayat selanjutnya, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Maka dengan demikian ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada antum wahai umat Islam dengan nikmat yang besar berupa hidayah, berupa sunnah, berupa Islam, maka ingatlah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan mengingat kalian. Kata Ibn Abbas, bagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, uzkurni bi ta'ati, ya, hendaklah ingatlah kalian tentang aku, ingatlah kepadaku dengan mentaati aku, adzkurukum bimaghfirati, niscaya aku akan mengingat kalian dengan ampunanku, ya, dengan ampunanku. Begitu juga pada referensi yang lain, datangnya dari Sa'id bin Jubair, dikatakan di sana, uzkur fin ni'mah adzkurukum bisyiddati wal bala, dalam keadaan kalian berada di atas nikmat, ingatlah kalian kepadaku, ya, ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengingat kalian dalam keadaan sulit dan dalam keadaan kalian sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kedua-dua daripada pentafsiran ini, wah, bisa kita jadikan makna daripada ayat ini karena sesuai. Ya, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sekian ayatnya memerintahkan kita untuk senantiasa mengingatnya. Ya, fadhkurullah dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka-mereka yang senantiasa berzikir. Ya, wadzakirin Allah wadzakirat, a'addallah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka yang mau senantiasa berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang berzikir kepadanya. Allah janjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang amat sangat besar. Begitu juga di dalam hadithul Qudsi, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhan 'abdi bi, aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, berada pada prasangka hambaku. Ya, berada pada apa? Prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku senantiasa bersamanya ketika hambaku ini mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, ketika seorang hamba mengingat aku dalam dirinya, aku pun akan senantiasa mengingatnya. Wa in dzakarani fi mala'in, dan ketika seorang hamba mengingat aku dalam keramaiannya, dzakartuhu fi mala'in khairun minhum, aku pun mengingatnya, ya, yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran, jika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku shibran, ya, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatkan kepada hambaku sebesar dhira', ya, shibran yaitu sejengkal, ya, sejengkal. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, dan ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, ya, maka aku pun akan mendekatkan diri kepadanya ba'an. Ba'an yaitu dua tangan yang panjang disebut ba', ya. Jadi dalam tubuh manusia ada tiga ukuran, ya, ada tiga ukuran. Ada yang disebut shibr, ya, dari ujung jari manis ke jempol, ini disebut apa? Shibr, ya. Mungkin kalau ada tidak ada ini, ya, pulpen, ya, spidol tidak ada. Taib. Jadi dari ujung jempol ke ujung jari manis disebut apa? Shibr. Ya. Istilah ini disebutkan oleh Allah dalam hadithul Qudsi. Wa in taqarraba ilayya shibran, ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal ini, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya zira'. Zira' ini adalah dari ujung tangan yang paling ujung ke siku. Nah, ini disebut apa? Disebut zira'. Ya, disebut zira'. Maka ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sebesar zira', ini dari siku ke ujung tangan, ya, maka aku, kata Allah, akan mendekatkan diri kepadanya ba'an, ya. Al-ba', yaitu ujung tangan ke ujung tangan. Masafah, jarak antara ujung ke ujung ini disebut apa? Al-ba'. Disebut al-ba'. Maka aku lebih daripadanya. Artinya, ya, setiap hamba ketika dia mau mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah, melakukan perintah-perintah Allah, maka Allah memberikan lebih untuk seorang hamba. Nah, ini pun nikmat yang lain yang harus kita syukuri. Ya, harus kita syukuri kepada Allah. Bahkan lebih dari itu, kata Allah, wa in atani, ketika seorang hamba mendatangiku, yamshi, berjalan, dia berbuat beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana dia berjalan, ya, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan cara harwalah. Harwalah ini adalah lebih cepat daripada berjalan, ya, lebih cepat daripada berjalan, lebih ringan daripada lari, disebut apa? Harwalah. Ya. Maka aku datang kepadanya harwalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala kulli hal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingatnya. Ya. Maka ketika seseorang dalam keadaan senantiasa mengingat Allah azza wa jal, dia akan berada di atas siaga. Dia tahu, oh iya, ada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tertutupi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya akan senantiasa tentram, ya, dijauhkan dari berbagai macam bala, dijauhkan dari berbagai macam kejelekan-kejelekan, ya. Ketika dia terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan kita berzikir kepada Allah akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita tentram. Qala fa amara ta'ala bi dzikrihi. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang hamba untuk mengingatnya. Wa wa'ada 'alaihi afdhal jazaa', dan berjanji dengan sebaik-baik balasan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya. Wa huwa dzikruhu liman dzakarahu, yaitu Allah senantiasa mengingatnya bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa 'ala lisani rasulih, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan lewat lisan rasulnya, itu hadis yang sudah kita baca barusan. Qala wa man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, barang siapa yang mengingatku pada dirinya, aku pun akan senantiasa mengingatnya pada diriku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum, dan barang siapa yang mengingat aku dalam keramaiannya, maka aku pun akan mengingatnya pada keramaian yang lebih daripada mereka. Artinya, kelak yaumul qiyamah, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah bukanlah yang lupa atas diri kita. Maka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa zikrullah wa zikrullahi ta'ala afdaluhu. Ta'ala ya, yang paling afdal, yang paling baik adalah bersamaan melakukannya. Dia ingat di dalam hatinya, kemudian dia berucap dengan lisannya. Dia ingat bahwasanya Allah yang memberikan nikmat ini. Lisannya pun menyatakan alhamdulillah. Dia ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan musibah kepada hambanya, maka lisannya pun menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wahakadha ya. Jadi sebaik-baik zikir adalah yang lisan dan hatinya bersamaan melaksanakannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa huwa adh-dhikru alladhi yuthmir ma'rifatallahi wa muhabbatahu wa kathrat thawabihi. Maka zikir tersebut ya, zikir dengan hati dan lisannya adalah zikir yang membuahkan ma'rifatullah. Seseorang lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang lebih sadar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini ada, hadir, tahu atas apa yang ia lakukan. Maka dengan itu dia lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang amat sangat banyak. Qala wa dhikru huwa ra'su syukri. Walihada amara bihi khususan. Thumma min ba'dihi amara bi syukri umuman. Maka kata beliau, berzikir itu adalah puncak dari kesyukuran seorang hamba. Ya. Artinya seorang mukmin ya, puncak daripada rasa syukurnya adalah dia dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ya, sekali lagi ya, lisan adz-dzakir, lisan yang berzikir kepada Allah, ketika dia tidak diberikan taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berapa banyak di antara mereka yang dengan lisannya senantiasa berzikir ya, begitu juga dengan badannya dia senantiasa beribadah kepada Allah, namun jauh daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini perlu kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di samping untuk kita senantiasa diberikan taufik untuk senantiasa mengingat Allah, dengan itu menjadikan kita semakin khasyah, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat daripada agama ini adalah al-khasyah, rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini harus dibarengi dengan rasa cinta kita kepada Allah. Harus kita barengi dengan harapan kita agar Allah mengampuni kita, agar Allah memasukkan kita ke surganya. Kemudian dengan rasa takut kita, khasyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mudah bagi kita untuk melanggar ya. Ya, berapa banyak min ahli dhalal, dari kalangan mereka orang yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan lisannya mereka berzikir ya, dengan badannya mereka beribadah, bahkan sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatibnya, begitu juga duhanya, qiyamul lailnya, sampai kakinya bengkak ya. Namun dia tidak diberikan taufik berada di atas hakikat keislaman ini, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamat al-afiyah. Maka bagi mereka yang mengingat nikmat tersebut, yaitu nikmat hidayah ala sunnah, maka tentunya mereka akan bersyukur dengan nikmat yang besar ini, yaitu nikmat kita berada di atas sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan taufik untuk mengamalkannya. Ya, sekaligus juga di sini kita mengingatkan ya, kepada saudara-saudara kita, kepada ikhwan-ikhwan kita, secara khusus di kota Pasuruan, ya, begitu juga di Kabupaten Pasuruan, ya, secara khusus mereka-mereka yang memiliki tanah di Kaplingan kita ini, walhamdulillah, ya, tentunya ketika kita sadar atas nikmat sunnah ini, maka kita pun harus sadar bahwasanya di antara bagian daripada nikmat kita berada di atas sunnah adalah nikmat berkumpul dengan ahlus sunnah, duduk dengan mereka-mereka yang berjalan di atas ril, di atas jalan Allah, di atas petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga nikmat untuk kita senantiasa tinggal di lingkungan yang baik, lingkungan yang dimana kita bisa menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa ada hambatan apapun. Maka ini adalah nikmat yang besar untuk kita syukuri dengan senantiasa menjaga nikmat tersebut, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ya. Karena kufur nikmat ini berat ya ikhwan barakallahu fikum. Kufur nikmat merupakan sebab seseorang diturunkannya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Jadi segera merapat bagi mereka-mereka yang punya tanah, jika diberikan kemampuan untuk bisa membangun, walhamdulillah nikmat datangnya dari Allah. Jika belum diberikan kemampuan, banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya. Ya, bangun di sepertiga malamnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang menyatakan, tidaklah seorang hamba yang meminta kepadaku pada sepertiga malam, aku akan mengabulkannya. Ya. Minta agar dimudahkan oleh Allah langkah kita untuk bisa tinggal di tempat, di lingkungan yang di dalamnya kita dimudahkan oleh Allah untuk menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita katakan lingkungan kita di Ibnu Umar ini dan sekitarnya adalah lingkungan yang sempurna, karena sebagian orang terutama hizbiyun, mereka mengolok-olok ahlus sunnah ya, ketika mereka dimudahkan oleh Allah tinggal di tempat yang dimudahkan bagi mereka untuk bisa menegakkan sunnah di dalamnya, dengan seolah-olah lingkungannya, lingkungannya malaikat ini itu lain sebagainya. Tidak kita katakan al-gamal, al-gamalillah, kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jal. Namun sekali lagi walhamdulillah, setidaknya tidak ada yang mempermasalahkan antum ketika antum melaksanakan sholat berjamaah dengan saudara kita ahlus sunnah. Antum bisa mendengarkan mungkin azan ya, sebelum azan fajr contohnya. Begitu juga antum bisa menegakkan sholat gerhana misalnya, dan lain sebagainya. Begitu juga bertetangga sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tetangga-tetangga yang juga mengerti, tetangga-tetangga yang baik, tetangga-tetangga yang mau mendengarkan bimbingan Islam, yang mau ngaji, tidak sebagaimana orang-orang awam ya. Kehidupan mereka mencari dunia dari pagi sampai malam hari, pagi sampai pagi hari kembali sebagian mereka ya, tidak mengenal waktu di dalam mencari dunia. Adapun di lingkungan kita walhamdulillah, sekali lagi kita tidak menyatakan kita adalah yang paling sempurna, namun walhamdulillah setiap harinya duduk di majelis zikir, duduk di majelis ta'lim. Ini adalah nikmat yang terbesar, berkumpul dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka kami ingatkan untuk mereka senantiasa menjaga nikmat ini agar senantiasa kondusif dan terus dijaga. Kami pun juga turut mendoakan bagi mereka-mereka yang kesulitan untuk segera merapat ke lingkungan-lingkungan yang baik yang mendukung mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.